Mitra bisnis, proyek monorel yang sempat mandek di Jakarta sudah mulai digarap kembali. Tidak hanya itu, proyek MRT juga sudah di groundbreaking oleh Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Banyak pihak yang antusias dengan hal ini, namun banyak juga yang mengkhawatirkan Jakarta makin macet dengan adanya pembangunan-pembangunan ini. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Anda melihat kekhawatiran itu? Begini ya, apapun kalau sudah membangun suatu infrastruktur seperti publik itu, MRT, apakah itu juga monorail, ini pastilah Jakarta itu akan macet dalam 2-3 tahun ke depan. Itu tidak bisa you jalankan, kecuali you mau macet seterusnya, kan tidak. Jadi kita harus ada pengorbanan juga, bahwa ini sudah terjadi, jadi you harus mengorban kemacetan-kemacetan itu, memang kita harus tanggung sama-sama. Tidak usah mengeluh lagi, kalau tidak 5 tahun lagi lu jalan kaki semua di Jakarta ini, kan. Jadi saya pikir tidak ada lagi yang kita perlu tangisi soal-soal kesalahan yang kita buat selama ini, yang kita tidak membangun infrastruktur pada waktunya. Yang perlu kita doain aja supaya monorail sama MRT itu jadi pada waktunya. Jangan nanti di tengah jalan mati lagi. Semua nggak jalan lagi karena nggak ada duit lagi atau macet lagi di mana-mana karena diganggu kiri, diganggu kanan lagi. Itu aja yang harus kita doakan. Tapi kalau macet sementara 2-3 tahun dalam pembangunan ini, juga nggak bisa hindarin itu. Di mana-mana terjadi, di dunia manapun itu terjadi. Dan kita harus tanggung sama-sama. Jangan mengeluh aja. Tapi nggak ada jalan keluarnya menurut saya. Jangan mempolitisasi soal-soal itu. Tidak perlu, karena memang kita harus tanggung ini. Ya, kalau kemacetan, jalan kaki lah yuk. Kalau memang perlu. Atau naik sepeda kan, di Bandung itu. Mau apa? Itu terjadi karena kemajuan kita juga kan. Jadi jangan mengeluh soal-soal yang memang kita harus menderita 2-3 tahun ke depan gitu loh. Nah, mengenai makin banyaknya mobil pribadi di Jakarta yang tidak sesuai dengan infrastruktur jalan, apakah ada cara yang paling tepat mengendalikannya? Ya, you lakukan sebenarnya yang paling bisa itu lo kasih pajak tinggi-tinggi untuk masuk di Jakarta. Itu yang jual di Jakarta kasih pajak yang tinggi. Kan mau dibikin 3-in-1 itu di Jalan Tamrin. Ya, lakukan cepat itu. Supaya orang itu tidak perlu lagi naik mobil, tapi ya you mesti ada suatu transportasi umum yang memang menyenangkan. Jika orang tidak perlu punya mobil banyak-banyak di Jakarta ini kan. Kalau tidak kan semua mobil itu 50% jualannya di Jakarta. Karena orang Jakarta yang paling banyak duit kan. Jadi kalau saya pikir ya, Jakarta ini paling penting yang punya mobil lebih dari 2 itu kasih kena pajak yang lebih tinggi. Dan itu dipakai untuk membangun infrastruktur pajak itu. Jangan mau populis-populis saja. Mau enak tapi nggak mau menderita dikit. Nah, sekarang kita menderita semua dengan macet ini kan. Ya sudahlah, apapun ini you harus bayar kan penderitaan ini. Jangan cuma ngeluh-ngeluh aja. Kalau enggak, naik helikopter lah kita semua di mana-mana kan. Kan nggak mungkin itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.